cinta tenggelam di dalam bahagia. Gawai asmara bersyadu mengayunkan senandung rindu. Berayang mesra membuai jiwa terlukiskan bahagia. Roma Irama. Alah, pasti gelandangan umpan cari makan di sini. Aduh, mana mungkin Roma berada di sini?